بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Asribah atau Kitabul At'imah, bab yang ke-32, memuliakan tamu dan lebih mengutamakannya dari diri sendiri. Kemarin kita selesai membaca hadis 5300 pada halaman 842. Hadisnya cukup panjang, cerita Al-Miqdad. Ya. Cerita Al-Miqdad datang menjumpai Nabi SAW bersama dua orang sahabatnya. Ya, dua orang temannya, yang ketiga-tiganya dalam keadaan sangat lapar, sangat miskin, tidak punya makanan, tidak punya apa-apa. Lalu Nabi dan dia mengatakan saking laparnya, ya, pendengaran melemah, penglihatan melemah. Ya. Awalnya mereka berupaya untuk mendatangi beberapa rumah sahabat, dan ternyata mereka juga tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada tiga orang yang sangat lapar tersebut. Akhirnya mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membawa mereka dan menunjukkan kepada mereka tiga ekor kambing. Ya, ila fa idza thalathatu a'nuz, tiga ekor kambing yang memiliki susu, dan Nabi mengatakan ini susu tiga ekor kambing ini kita akan bagi, ya, kalian meminum dan saya juga akan meminumnya, ya, untuk beberapa hari ke depan. Ya, maka pertama kali mereka bertiga minum, kemudian mereka sisakan bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi tidak langsung meminumnya. Ya, bahagian Nabi itu diletakkan di masjid, ya, oleh mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk salat malam ke masjid, dia mengucapkan salam karena mereka berada di masjid. Yang tiga orang ini ditempatkan di masjid di Suffah, dan Nabi SAW masuk dan mengucapkan salam, dan salamnya tidaklah keras sehingga membangunkan orang yang sudah tidur, dan yang mendengarnya adalah orang yang masih tidur. La yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yaqdhan. Ya. Itulah untuk malam pertama. Mereka bertiga sudah meminum bahagiannya, sementara bagian Nabi tersisa belum diminum oleh Nabi kecuali sebelum atau setelah salat malam. Ya. Malam pertama tidak ada terjadi apa-apa. Ya. Bahagian Nabi itu masih ada, kemudian Nabi pun meminumnya. Ya. Kata Al-Miqdad, fa'atani asy-syaitanu dzata lailatin. Suatu malam setan datang menggoda saya. Ya. menggoda saya. Setelah mereka meminum bahagian mereka hari itu, ya, kemudian yang tersedia hanya bahagian Nabi seperti biasa diletakkan di masjid. Ya. Waqad syaribtu nasibi. Malam itu saya sudah mendapatkan bahagian saya. Lalu syaitan berkata kepada saya, faqal, kata syaitan, Muhammadun ya'til ansar. Muhammad itu sedang berjumpa dengan orang-orang Ansar. Ini menunjukkan syaitan juga tahu keutamaan Ansar. Keutamaan Ansar yang dermawan, yang selalu memberi, ya, kedermawanan mereka luar biasa. Maka syaitan mengatakan kepada Miqdad, Muhammad sedang datang ke rumah orang Ansar, fayuthifunahu. Mereka akan menghidangkan makanan yang banyak untuk dia. Wa yusibu indahum. Dan dia akan menikmati apa yang mereka hidangkan. Kata syaitan kepada Miqdad, susu bagian Nabi masih ada. Untuk malam itu susu bagian Nabi masih ada dan Nabi belum meminumnya. Sementara bagian orang bertiga ini sudah mendapatkan, mereka sudah mendapatkan bagian masing-masing. Miqdad pun juga yang bercerita sekarang ini, untuk malam itu itulah yang digoda oleh syaitan. Nabi Muhammad sudah sedang datang ke rumah orang Ansar, dia mereka akan menghidangkan makanan banyak, dia sudah akan dia akan kenyang. Ya. Ma bihi hajatun ila hadhil jur'ah. Dia tidak akan mungkin membutuhkan lagi beberapa teguk susu yang kalian sediakan. Ya, jadi Miqdad digoda untuk mencuri susu bagian Nabi. Ya. Dengan alasan tadi, ya kan sudah kenyang, sudah datang ke orang Ansar, dia sudah minum banyak, makan banyak. Tidak mungkin dia butuh lagi susu yang tersedia ini. Hanya beberapa teguk saja. 3 ekor kambing, berapalah isinya? Dibagi 4. Ya. 3 ekor kambing itu diperah susunya, dibagi 4. 3 orang yang tadi, sebagian untuk Nabi SAW. Ya. Itu katanya, tidak butuh dia dengan beberapa teguk susu yang kalian sediakan. Ya. Fasyarib tuha. Maka saya tergoda. Ya. Mereka kan tidak ada yang lain, itu saja yang mereka minum. Masih belum puas, maka kesempatan syaitan untuk menggodanya dan ternyata tergoda Miqdad untuk meminum susu bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaribtuha. Falamma an waghalat fi batni. Inilah pekerjaan syaitan. Kalau sudah terjerumus seorang manusia ke dalam dosa, dia mulai membuat manusia itu merasa benar-benar bersalah, ya, dan mengancamnya. Ya, membuat dia menderita dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Nah, ini yang dilakukannya kepada Miqdad. Setelah Miqdad minum, falamma an waghalat fi batni, setelah susu itu masuk ke dalam perut saya, yang tinggalkan penyesalan lagi. Ya. Wa alimtu annahu laisa ilaiha sabil, dan saya sudah tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk menggantinya, karena susu sudah habis, susu 3 ekor kambing sudah habis, bagian Nabi pun sudah diminumnya, tidak ada cara lagi untuk mendapatkan susu bahagian yang dibagi oleh Nabi itu pun sulit. Sudah beberapa rumah sebelumnya dia datangi bersama 2 orang temannya, tidak ada yang bisa menerimanya. Nabi sudah memberikan kebaikan kepada mereka dengan memberikan bahagian susu yang seharusnya untuk keluarganya, untuk mereka. Ya, sebagai tamu, memuliakan tamu, ya. Ternyata bahagian Nabi pun yang ketika itu sudah disepakati, ini susu 3 ekor kambing ini untuk kita berempat, minum oleh kalian bagian kalian dan sisakan untuk saya. Itu pun kesepakatannya. Nah, bahagian Nabi pun sudah diminum oleh Miqdad dan dia tidak punya cara lain untuk menggantinya. Setelah masuk ke dalam perut susu bagian Nabi itu, akhirnya dia mulai bingung. Ya, mengganti tidak ada, apalagi di malam hari. Qala naddabani naddamani asyaitan. Syaitan pun mulai membuat saya menyesal, ditambah lagi menyesal, diletakkan di hadapannya sesuatu yang tidak ada solusinya. Nah, makanya orang banyak setelah berdosa bunuh diri. Dibuat oleh syaitan ini tidak ada dapat solusi lagi. Taubat tidak mungkin diterima oleh Allah. Dan orang sudah melihat Anda orang yang salah, yang berdosa, yang kotor, yang menjijikkan. Itulah upaya-upaya syaitan untuk menjerumuskan orang yang berdosa ini ke dosa yang lebih besar. Ya, itu kata Mikdad, saya tidak menemukan jalan untuk mendapatkan susu yang baru untuk mengganti susu Nabi SAW. Nah, maka syaitan semakin menambah saya menyesal. Faqal, kata syaitan kepada saya, waihak, celakalah kamu, ma sana'ta, apa yang kamu perbuat, asyaribta syaraba Muhammadin, beraninya kamu minum, padahal dia juga yang menggoda, beraninya kamu minum susu Muhammad, fayaji'u, nanti dia akan datang seperti biasa malam-malam sebelumnya, dia datang, fala yajidhu, dan dia tidak menemukan, tidak mendapatkan susu bagiannya. Fayad'u alaika, maka dia akan mendoakan atau mengutukmu, mendoakan keburukan untukmu. Kata syaitan mengancam. Ya. Dia datang solat. Setelah solat dia mau meminum bagiannya, ternyata sudah tidak ada. Ya, seharusnya ada, dan dia yakin bahwa kalian yang kamu yang salah satu dari kalian yang melakukannya, maka dia akan mendoakan keburukan untuk kamu. Kata syaitan kepada Mikdad, fatahlak atau fatahlik, maka kamu akan binasa. Fatadhhabu dunyaka wa akhiratak, dunia dan akhiratmu habis. Dunia engkau sudah dibenci dan dikutuk oleh Nabi, di akhirat apalagi nantinya. Pokoknya ditutup semua pintu harapan oleh syaitan. Dan ini memang sifat syaitan. Kalau sudah berdosa ditutup, ya, tidak ada sedikit pun solusi. Dan bahkan mengatakan rugi dunia akhirat. Andai dia membuat seperti itu dunia ini, padahal sebelumnya dia juga yang menggoda. Ya. Kata Al-Mikdad melanjutkan ceritanya, wa alayya syamlatun, dan saya punya selimut. Idza wada'tuha ala qadamayya, kalau saya tutup bagian bawah kaki, kharaja ra'si, tidak bisa ditutup bagian kepala. Wa idza wada'tuha ala ra'si kharaja qadamayya, kalau saya tutup kepala maka kaki juga akan terbuka. Karena dia sudah menggigil ketakutan, sudah mulai tidak nyaman, dan bahkan dia mengatakan wa ja'ala la yaji'unin naum, malah itu saya tidak bisa tidur, mencingkan mata pun tidak bisa. Saya coba nutup muka, kedinginan menggigil kaki saya. Saya coba kok tutup kaki, wajah saya kedinginan, karena selimutnya pun tidak besar. Ya. Wa amma sahibaya fanama. Ini orang yang tidak berbuat salah, dia tidak hidup tenang. Ya. Maka mereka berdua, kedua teman saya tidur dengan nyenyak. Ya, walam yasna'a ma sana'at. Mereka tidurnya karena mereka tidak berbuat apa yang saya perbuat. Ini menunjukkan bahwa kalau orang yang beriman berdosa, dunia ini bagaikan telapak tangan bagi mereka, sempit dunia. Orang beriman bila mana berdosa, dunia ini selasa sempit oleh mereka. Hati mereka sempit sebagaimana diceritakan oleh Allah tentang tiga orang sahabat yang berdosa. Yang mereka tidak ikut berperang karena alasan malas, mereka jujur. Ya, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Dunia ini rasa sempit oleh mereka bertiga, dan karena penyebabnya hati mereka sempit karena dosa, karena pelanggaran. Ini yang dirasakan oleh Mikdad. Padahal dosanya cuma minum beberapa air yang susu yang jumlahnya pun tidak banyak milik Nabi, dan dia tidak bisa tidur, ya, badan kedinginan, malam itu benar-benar neraka terasa oleh Al-Mikdad. Ya. Qala, yang waktu-waktu detik-detik kedatangan Nabi ditunggu tiba. Ya. Qala faja'an Nabi SAW, maka seperti malam-malam sebelumnya Nabi datang. Fasallama kama kana yusallim, maka dia akan mengucapkan salam ke penghuni masjid yang tidur di masjid, yang suaranya tidak membangunkan yang sudah tidur dan hanya terdengar oleh orang yang belum tidur. Thumma atal masjid, kemudian dia pergi ke tempat biasa dia salat. Fasalla, lalu dia pun sholat. Thumma ata syarabahu. Ya tadi kan ancaman setan, dia akan mendoakannya, mendoakan keburukan. Ancaman setan nanti dia akan datang, dia akan murka, dia akan doakan keburukan untukmu. Ternyata apa kejadiannya hampir seperti yang diceritakan oleh setan. Ya, setelah Nabi selesai sholat atau selesai sholat, kemudian dia pergi ke tempat di mana diletakkan susu bagiannya oleh tiga orang tadi. Fakashafa anhu, kemudian dibukanya tempat susu tadi. Falam yajid fihi syai'a. Nabi SAW tidak mendapatkan apapun di dalam wadah tadi. Farafa'a ra'sahu, kemudian dia menengadah ke langit. Ya, ila sama. Ya, seakan-akan orang berdoa. Gelap. Ya. Ini persis dengan yang diancam oleh syaitan. Ya. Ketika dia tidak menemukan susu dalam wadah tadi, tiba-tiba dia nampak sedang berdoa. Ya, untuk ya ini ya membuat semakin takut ya. Ya si Mikdad. Faqultu, kata saya, kata Mikdad, al-ana yad'u alai. Sekarang dia mendoakan keburukan untuk saya. Fa ahlik, ni saya akan binasa. Tetapi coba apa doa Nabi? Faqal, maka Nabi memperdengarkan doanya dan terdengar oleh Mikdad. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya, kata Nabi, ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberi saya makan dan berilah minum kepada orang yang telah memberi saya minum. Doa Nabi kan doa kebaikan, bukan doa keburukan. Ya. Dan ini melihat bagaimana Nabi SAW betul-betul dadanya bersih, hatinya lapang, tidak pernah membenci orang kalau yang membuat buruk kepadanya, yang berbuat jahat kepadanya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama Rasulullah sallam li nafsihi qattu." Nabi SAW tidak pernah menyakiti, membalas ya gangguan atau apapun yang dilakukan oleh orang kepada dirinya sendiri. Disakiti dan akan membalas. Tidak akan pernah merasa tersakiti oleh orang. Begitu, bagian yang sudah diminum oleh orang, dia justru menakan Allahumma at'iman at'amana wasqi man saqana. Mikdad tadi ketika dia sudah meminum susu, dia habis harapannya untuk menggantinya. Karena dia sudah menyesal, mencari ganti malam itu juga tidak bisa. Tetapi mendengar doa Nabi, ya, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana, dia ingin mendapatkan doa Nabi ini. Kata beliau mengatakan, ya, qana fa'amattu ila syamlati, maka saya ambil sarung saya, selimut tadi, fashadattuha, maka saya ikatkan ke badan saya, ya, wa akhadhtu safrata, wa akhadhtu syafrata, maka saya mengambil pisau. Ini dia ingin mendapatkan doa Nabi tadi, memberi makan kepada Nabi atau memberi dia minum. Maka saya ambil pisau, fantalaqtu ila al-a'nazi ayyuha asmanu fa adbahuha. Maka saya pergi ke tiga ekor kambing tadi, saya untuk mencari mana yang paling gemuk dari tiga ekor tadi untuk saya sembelih, untuk saya hidangkan kepada Nabi agar masuk dalam doa Nabi tadi. Ya, yang memberinya makan. Ya. Fa azbahuha li Rasulullah sallam. Ketika saya sampai ke tiga ekor tadi yang seharusnya susunya belum ada karena baru saja diperah. Ya, nunggu besok lagi atau beberapa waktu lagi baru muncul lagi susunya dalam air susunya. Ya. Ketika saya sampai ke tiga ekor kambing tadi, fa idza hiya hafilun wa idza hunna huffalun kulluhunna. Ternyata susunya penuh. Ya. Yang seharusnya kosong karena baru diambil. Ternyata susunya penuh. Ya. Dia kan niatnya pertama karena tidak ada susu lagi, dia akan sembelih. Ya. Untuk memberi makan kepada Nabi agar masuk dalam doa Nabi tadi. Karena Nabi mendoakan, ya Allah, berilah makan orang yang beri saya makan. Pokoknya tidak ada yang lain. Susu sudah habis. Susu bagian Nabi pun sudah dihabiskannya. Dan dia cuma tinggal daging kambing tadi. Dia berniat untuk menyembelih. Bagaimana? Orang yang baru, yang apa ya? Dia tidak ada Tidak ada cara, pokoknya dia dapatkan, ingin dapatkan doa Nabi. Yang tadi dia khawatirkan doa keburukan, ternyata doa kebaikan, dan dia ingin masuk dalam doa tadi, maka dia berniat untuk menyembelih salah satu dari kambing, tiga ekor kambing tadi, dengan bawa pisau. Ternyata karena dia tidak menduga lagi akan ada susunya, makanya satu-satunya adalah dagingnya. Ya. Ternyata kambing, tiga ekor kambing itu penuh dengan susu. Fa'idha hunna huffalun kulluhunna fa'amattu ila ina'in li'ali Muhammadin s.a.w. makanu yat'ma'una ayyah talibu fi. Ya. Maka saya pergi mencari wadah milik keluarga Nabi yang saya yakin mereka tidak pernah memerah susu, diletakkan di wadah itu mungkin kena besar, biasanya susunya kena sedikit dibawa untuk tempat susunya wadah yang kecil, tetapi ini saya bawa tempat yang besar, dan saya yakin bahwa mereka tidak pernah memerah susu di tempat ini karena susu hewannya pun sedikit. Ya, maka saya bawa wadah tersebut. Qala fahalabtu fihi hatta anathu raghwah. Maka saya perah susu ketiga-tiganya sehingga sampai hampir tumpah, karena kalau diperah kan ada buih-buihnya. Ya, hampir tumpah buih-buihnya saking banyaknya. Faji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya bawa ya susu tadi kepada Nabi. Faqal, ketika saya berjumpa dengan Nabi, Nabi langsung bertanya, bukan mementingkan dia. Nabi SAW bertanya kepadanya, asyaribtum syarabakumul laylah? Apa kamu sudah meminum bahagian susumu malam hari ini? Qala qultu na'am ya Rasulullah. Kata Miqdad, benar, saya sudah meminumnya. Kemudian saya mengatakan, isyrab, ya, minumlah ya Rasulullah. Fasyariba, maka dia pun minum. Thumma nawalani, kemudian setelah dia minum, dia serahkan lagi ke saya susu yang tersisa. Kemudian saya katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, israf. Kemudian dia minum lagi kali yang kedua. Kemudian setelah selesai kali yang kedua, dia ingin serahkan lagi kepada Miqdad. Saya katakan kepadanya, israf, minumlah ya Rasulullah. Maka dia pun minum. Falamma araftu anna Nabi SAW qad rawiya, dan saya setelah saya yakin bahwa Nabi sudah benar-benar puas dengan air meminum susu yang tadi saya pernah, wa asabtu da'watahu, dan saya sudah merasa puas atau sudah merasa yakin saya sudah masuk ke dalam doa Nabi tadi, ya Allah berilah minum orang yang memberi saya minum, maka saya pun tertawa. Dahiktu hatta ulqitu ilal ardi. Saya tertawa saking gembiranya sampai-sampai saya terbaring di lantai. Kenapa? Dia merasa geli dengan diri sendiri. Sudahlah meminum susu Nabi, kemudian mendapatkan hasil doa kebaikan dari Nabi. Maka dia tertawa saking gembiranya, yang tadi dia sudah benar-benar takut, khawatir, cemas, dan sampai mengatakan saya pasti binasa. Apalagi ketika Nabi sudah menengadahkan tangannya, wajahnya ke langit. Ternyata isi doanya adalah kebaikan, dan dia mendapatkan keutamaan doa Nabi tadi. Maka dia benar-benar berbahagia, gembira, saking menggembira dia tertawa dan bahkan berbaring. Ya. Orang kalau sudah tertawa, terkadang orang ya, berbaring di lantai. Atta ya, ulqitu ilal ardi. Qal, kata Nabi kepadanya, ya, faqala Nabi SAW, ihda sawatika ya Miqdad. Ini satu dari ya, sawah itu perbuatan kesalahan. Biasanya kita kan selalu menyembunyikan kesalahan, maka dinamakan sawah, aurat. Aurat itu maksudnya karena dia aib, kemudian kita tutup. Dosa itu diumpamakan aib yang harus yang memang kita selalu menutupinya dari pengetahuan orang. Maka Nabi mengatakan, ini salah satu dari dosa yang kamu tutupi wahai Miqdad. Maksud doa yang ditutupi, kesalahan yang kamu tutupi, tertawa berlebihan itu ditegur dengan halus oleh Nabi dengan mengatakan, hadi ihda sawatika ya Miqdad. Kesalahan yang tertutup lagi yaitu mencurinya. Nabi tahu, ya. Nabi tahu, ya. Nabi mengerti dan tahu apa yang terjadi, ya. Dan makanya Nabi mengatakan, ini salah satu dari kesalahanmu, kesalahan yang nampaknya itu ketika dia tertawa. Sementara kesalahan yang sebelumnya Nabi tidak kasih tahu, ya, tidak memberitahukan. Dia mengatakan hadhihi ihda sawatika ya Miqdad. Faqultu ya Rasulullah kana min amri kadza wa kadza. Kata dia terus terang kepada Nabi, tadi saya begini-begini diceritakannya kejadian tadi. Ya. Faqala Nabi SAW, ma hadhihi illa rahmatun minallah. Tidaklah kejadian kamu ini kecuali rahmat dari Allah. Yaitu susu tadi yang seharusnya masih kosong ternyata penuh. Itu rahmat dari Allah untukmu. Dia sudah berbuat salah tetapi ternyata Allah tetap memberinya rahmat. Memberinya rahmat. Kasih sayang Allah. Dan lihatlah bagaimana besarnya kasih sayang Allah di tengah-tengah menumpuk-numpuknya dosa kita. Tetapi tetap Allah berikan pemberiannya kepada kita. Allah bukakan pintu rahmatnya. Allah bahkan membukakan pintu hidayah kepada kita di atas dosa-dosa kita yang bergelimang. Lihatlah manusia sekarang ini sekitar kita, semua penuh dengan pembangkangan, penentangan, melanggar larangan Allah, ya, meninggalkan perintah Allah. Tetapi tetap Allah beri, memberi, memberi, memberi. Nah, salah satunya ini dia, si Miqdad sudah berbuat salah tetapi tetap Allah mengasihinya dengan memberikan solusi kepadanya. Yang seharusnya dia membuat kesalahan yang lebih besar lagi, yaitu menyembelih. Ya, kan lebih besar daripada sekedar mencuri susu Nabi. Ini menyembelih kambing Nabi. Ya, untuk menghentikan dia berbuat yang lebih besar lagi, Allah berikan ya, susu yang baru. Dan ternyata di samping itu dia juga mendapatkan doa Nabi SAW. Ma hadhi illa rahmatun minallah. Afala kunta adaitani fanuqid. Ya. Afala kunta adantani fanuqidu sahibaina fayusibani minha. Ya. Apakah kamu tidak mengizinkan saya untuk kita membangunkan dua teman kita yang mereka berdua sedang tidur pulas, ya. Jadi si susu itu ya masih tersisa dan Nabi meminta izin kepada Miqdad untuk membangunkan dua temannya. Untuk membangunkan dua temannya. Kata Miqdad, qana faqultu walladhi ba'athaka bilhaq. Kata Miqdad, demi zat yang telah mengutus membawa kebenaran, ma ubali idza asabtaha wa asabtuha ma'aka man asabaha minanna. Saya tidak peduli kalau kita, ya, kalau engkau sudah mendapatkan dan aku sudah mendapatkan, saya tidak peduli dengan yang lain. Pokoknya kita berdua. Ini bukan satu dua kasus, ya. Para sebagian para sahabat itu merasa benar-benar merasa bahagia ketika dia dengan Nabi SAW mendapatkan rahmat. Makanya ada seorang badui yang kencing di masjid. Ya, kencing masjid, mengencingi masjidnya. Mengencingi masjid, tiba-tiba para sahabat ya protes dan menghardiknya, bahkan meneriakinya. Hei, ya, para sahabat yang mulai terkejut karena dia tidak merasa bersalah. Orang badui, ya, tidak merasa bersalah. Kemudian ketika teriaki memang terkejut. Sebelum terjadi hal-hal yang lain, Nabi SAW sudah menghentikan rasanya. Diam-diam semua, tenang semua. Akhirnya dia mulai tenang, menyelesaikan buang air kecilnya di tempat itu. Kemudian dia datang, ya, dipanggil Nabi SAW. Nabi mengatakan, ini masjid, ini untuk beribadah, ya, tidak pantas untuk melakukan membuang kotoran di sini. Ditegakkan untuk berzikir kepada Allah. Mendengar, dia merasa Nabi akan menghardiknya, akan mengomelinya. Ternyata luar biasa. Sampai dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarhamma ana ahada. Ya Allah, rahmati kami dan rahmati saya dan Muhammad. Orang badui, ya, tanpa mengucapkan Rasulullah, ya. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarhamma ana ahada. Dan jangan engkau rahmati seorang pun selain kami berdua. Persis dengan ini. Ya. Saking merasa puasnya kalau dia dengan Nabi mendapatkan bahagian dari Allah. Miqdad pun juga demikian. Ketika dia mendapatkan bahagian susu yang banyak dari Allah, dia tidak mau orang lain meminumnya. Cukup dia dengan Nabi SAW. Engkau sudah puas ya Rasulullah, dan saya tidak akan biarkan orang lain untuk mendapatkan rahmat ini yang telah engkau katakan tadi. Pokoknya kita berdua sajalah. Nah, ini akhir dari ceritanya. Dan apa hubungan hadis yang panjang lebar ini dengan bab kita? Apa hubungannya? Nah, memuliakan tamu ada. Siapa? Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Kemudian lebih mengutamakan yang lain, Nabi SAW yang dia berikan susu tadi kepada tiga orang sebelum dia meminumnya. Mereka didahulukan oleh Nabi. Sebenarnya dia yang harus minum dulu karena milik dia. Ya, ternyata dia mereka dulu minum sepuasnya, maka nanti sisanya untuk Nabi SAW. Ini hadis ini yang panjang lebar dan banyak cerita yang menarik di dalamnya ya, tentang cerita Miqdad tadi, bagaimana Nabi SAW menjaga sholat malam, kemudian dia dalam sholatnya tidak mengganggu orang lain, bahkan yang tertidur tidak merasa terganggu ya. Kemudian bagaimana lapangnya dada Nabi kepada kesalahan orang, terhadap kesalahan orang untuk dirinya. Tidak pernah dia merasa ya, sakit hati dengan orang menyakitinya ya. Makanya kata Aisyah tadi, tidak pernah Nabi membalas orang-orang yang menyakiti dirinya. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan agama, dia orang yang paling pertama mengingkarinya. Tidak ada pelanggaran terhadap agama Allah ini kecuali Nabi akan mengingkarinya. Dan ini prinsip. Kalau seandainya para sahabat itu berbuat salah dalam masalah agama, maka tidak akan mungkin dibiarkan oleh Nabi. Kalau Nabi tahu, pasti akan diingatkan oleh Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwa agama ini yang diterapkan oleh para sahabat itu benar-benar sudah tersaring. Kalaupun mereka salah, pasti Nabi akan jelaskan. Kalau mereka merasa keliru, maka Nabi akan luruskan. Tidak akan dibiarkan oleh Nabi SAW mereka berbuat salah karena kecintaannya yang luar biasa kepada para sahabatnya. Bahkan dia mengatakan, ashabi, ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela, jangan kalian caci sahabat-sahabatku. Benar-benar istimewa mereka di mata Nabi SAW. Kita lanjutkan. Selain dari itu juga banyak ya faedah dari hadis yang panjang tadi. Tapi kita lanjutkan membaca hadis berikutnya, 5301. Imam Muslim membawakan hadis yang tadi juga, tetapi dengan sanad yang baru, dengan mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim, halaman 845 ya. Wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana An-Nadhr ibn Sumail qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah. Nah, sampai Sulaiman ibn al-Mughirah ini nanti itu sudah ada di sebelumnya, di sanad sebelumnya, Sulaiman bin Mughirah. Dari Sulaiman bin Mughirah sampai Miqdad itu sama dengan sanad sebelumnya, sementara bunyi hadisnya sama, tidak ada perbedaan. Berikutnya 5302, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'ath al-Ambari wa Hamid bin Umar al-Bakrawi wa Muhammad ibn Abdul A'la jami'an anil Mu'tamir bin Sulaiman wal lafdhu li bin Mu'adh qala hadathana al Mu'tamir qala hadathana abi an abi Uthman wa haddatha aidan an Abdul Rahman ibni Abi Bakr, bercerita Abdul Rahman bin Abi Bakar. Kalau tadi sama ya, anda Abdul Rahman ibni Abi Layla. Abdurrahman ibn Abdillah salah seorang tabi'in, dan ini yang bercerita langsung adalah Miqdad, sahabat Nabi SAW. Sementara di sini adalah Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu ta'ala. Abdurrahman sahabat Nabi ya, sahabat Nabi SAW ya. Dia mengatakan qala kunna ma'an Nabi SAW, kata Abdurrahman, saya pernah bersama Nabi 30 wa mi'ah. Ketika itu jumlah kami salatina berapa? 30. Kalau salatun 3, salatina 30 atau salatuna 30. Kalau ada nun ya dalam di ujung angka-angka ini, wahidun. Ya, wahidun tidak ada ya. Nanti kalau 20-nya isrun. Ya, isrun. Kemudian salatun ada nun. Arbaun, khamsun, sittun, sab'una, thamanuna, tis'una. Nah, ini semuanya puluhan itu. Puluhan. Bila ada nun, baik itu sebelum nun itu waw atau sebelum nun itu ya. Nah, sekarang ya, ya, karena posisi dalam kalimatnya harus membuat dia pakai ya. Thalathina wa mi'ah. Mi'ah 100. Berarti 30 tambah 100. Gitu caranya. Thalathuna wa mi'ah. 30 dan 100 berarti 130. Faqala Rasulullah SAW, jadi jumlah para sahabat ketika itu 130. Faqala Rasulullah SAW, hal ma'a ahadin minkum ta'am, apakah salah seorang kalian memiliki makanan? Fa'idha ma'a rajulin, ternyata ada seseorang memiliki sa' min ta'am, satu sa' dari makanan. Jumlah mereka 130, ya. Yang ada makanan cuma satu sa', satu sa' itu 2,5 kilo sampai 3 kilo. Satu sa' itu kan zakat fitri, ya. Zakat fitri tunaikan satu sa', ya. Kalau berasnya berbeda, ya, ada antara 2,5 sampai 3 kilo, ya. Au nahwuhu, atau yang lainnya. Fa ujina, maka makanan yang satu sa' itu di, maksudnya adalah gandum, ya, kemudian diadon. Tsumma ja'a rajulun, kemudian datang, ini kan masih rotinya, ya. Fa ja'a rajulun, datanglah seseorang, dia musyrik. Ini berinteraksinya hidup bersama orang non muslim. Ini soal-soal sekarang berhubungan dengan orang musyrik. Tsumma ja'a rajulun musyrikun mus'anun tawilun. Ini sifat orang yang datang tadi. Dia pertama laki-laki, ya. Yang kedua dia musyrik, ya. Yang ketiga mus'anun, memiliki rambut yang kusut, yang terberai, ya, terberai, tidak disisir, tidak rapi, dan panjang, tawil. Ya, kusut rambutnya. Membawa bighanamin yasuquha, membawa kambing yang dia seret. Faqala Nabi SAW, yang dia tuntun, maka Nabi SAW bertanya, abai'un am aqiyatun au qala am hibah. Nabi bertanya, apakah ini anda dijual atau engkau hendak memberi atau memberi hadiah? Ya, antara memberi dengan memberi hadiah ini terjadi keraguan perawi hadisnya. Apakah kamu ingin memberi, maksudnya hadiah, ya? Ya, faqal, kata orang tadi, la, tidak. Bal bai'un, tetapi kami ini untuk saya jual. Ya. Fashtara minhu syah, maka Nabi membeli seekor dari kambing yang dibawa oleh orang musyrik tadi. Jadi sudah ada roti, kambing sudah ada. Ya. Fasuniat, maka kambing itu pun dimasak. Wa amara Rasulullah sallam bi sawadil batni, maka Nabi SAW perintahkan untuk mengambil hatinya. Sawad, sawad apa? Hitam. Al-batni, perut. Ya, hitam perut ini maksudnya hati. Di sini apa artinya? Memanggang hati kambing, hatinya. Sawadul batni, hati-hati, karena warnanya pun sudah seperti itu. Ya. Maka Nabi minta hatinya dibakar. Ayyuswa, jadi hatinya, hati kambing itu dibakar. Qal, ya, kata Abdurrahman yang bercerita, waimullah ma minas thalathina wa mi'ah illa hazzalahu Rasulullah SAW. Tidaklah 130 orang tadi, tidaklah 130 orang tadi kecuali Nabi potongkan untuknya dari hati tadi yang dibakar. Ini kita tidak akan mungkin merasa bingung lagi, karena sebelum-sebelumnya kita sudah baca bagaimana Nabi SAW memperbanyak makanan. Kita tahu bahwa untuk seekor kambing itu berapa ukuran hatinya, ya. Kan tidak besarnya. Sementara kata Abdurrahman bin Abu Bakar, saya menyaksikan bahwa Nabi memotong, ya, dan membagi-bagikan ke 130 sahabat ketika itu hatinya tadi yang dibakar, ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga menyukai hati bakar. Ya, jangan dibakar hati kita. Ya. Hati bakar. Illa hazzala Rasulullah SAW huzzatan huzza min sawadi batniha. Nabi potong setelah dibakar ini, ya. Dipotong, dibagikan, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, sampai semuanya selesai. Ya. In kana syahidan apa? Kalau dia hadir ketika itu, diberi langsung oleh Nabi kepadanya. Wa in kana ghaiban, kalau dia tidak hadir, ya, khaba'alahu, Nabi simpan untuknya. Ini untuk sepulan nanti. Ya, dari 130 orang itu tidak semuanya langsung menerima, tapi ketika dia tidak ada, Nabi SAW disimpan oleh Nabi bahagian dia. Berarti 130 itu menurut kesimpulan Abdurrahman bin Bakar mendapatkan semua. Walaupun ada yang langsung menerima, ada yang disimpan oleh Nabi untuk diberikan kepadanya setelah itu. Ya. Qala wa ja'ala qas'ataini fa akalna. Jadi kalau hati dipotong-potong dan dibagikan kepada semua, sementara roti tadi dengan daging-dagingnya dibuat dalam dua nampan. Ada perbedaan qas'ah dengan sahfa. Pelajaran kita yang baru, yang dulu juga. Sahfa itu untuk berapa orang? Lima orang. Lebih kecil dari qas'ah. Ya. Maka di sini dibuatlah kambing dengan roti tadi diletakkan di dua nampan besar yang berkeliling di sekitarnya 10 orang. Ya. 10 orang. Jadi 130 bagaimana caranya? Mungkin selesai 10 datang 10 lagi, selesai 10 datang 10 lagi. Berarti sekaligus berapa? 20. Ya. Faja'ala wa qas'ataini fa akalna minhuma. Maka kami pun makan dari dua, dari tempat dua wadah tadi, ajma'un seluruhnya. 130 orang. Wasyabi'na. Nah, ini luar biasa. Dan kami kenyang. Ya, kami kenyang. Ini baru sedikit. Sementara yang ukuran yang sama diberikan oleh, ukuran yang sama ya, dari hidangan Jabir bin Abdullah itu untuk 1000 orang. Semuanya kenyang. Ya. Wasyabi'na. Perhatikan tambahan dari Abdurrahman bin Bakar. Wafadala fil qas'ataini. Dan ternyata masih tersisa di dalam nampan setelah 130 orang selesai makan dan kenyang. Dalam nampan, dua nampan itu masih tersisa. Perhatikan apa kata Abdurrahman bin Bakar, masih tersisa. Fahamaltuhu alal ba'ir. Saya tidak bisa mengangkat sendiri, saya letakkan di atas unta. Ya. Au kama qala. Atau apa, atau seperti yang diceritakan oleh beliau, kata perawi hadis atau kata Imam Muslim. Jadi sisanya tidak bisa diangkat kecuali diletakkan di atas kendaraan untuk dibawa pulang. Ya, ini dalam peristiwa, ya, dalam perjalanan. Ya, walaupun tidak ada di sana, kayaknya dia yang berjalan karena mereka didatangi oleh seorang Arab Badui. Tidak mungkin di kota Madinah membawa kambingnya. Ini yang berkenaan dengan bab kita adalah, ya, mungkin orang yang punya satu sok tadi, ya, gandum, ya, yang lain tidak punya dan dia sebenarnya bagian dia tetapi diberikan untuk semua. Ya. Kemudian Nabi SAW membeli dengan uangnya untuk para sahabatnya. Fashtara minhu syah. Maka Nabi beli dari orang musyrik tadi seekor kambing dari dirinya, dari uangnya sendiri, hartanya. Ya. Kemudian yang berkenaan dengan bagian kedua, Nabi membagi-bagi. Bukan dia mengambil bagiannya, tetapi membagi-bagi. Berarti dia mendahulukan siapa? 130 sahabatnya sebelum dia. Hati yang tadi isi perutnya dibakar, kemudian dipotong-potong, kemudian dibagi-bagi kepada 130, bukan mengambil bagiannya. Atau dia yang didahulukan, tidak. Padahal dia khairun nas, sebaik-baik manusia, tapi justru dia mengutamakan yang lain. Ini termasuk juga yang berkenaan dengan bab kita. Ya. Kita baca satu hadis lagi. Panjang ya. Saya baca sajalah. Mungkin kita uraikan besok pada awal minggu yang akan datang. 5303. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Mu'ad al-Ambari wa Hamid ibn Umar al-Bakrawi wa Muhammad ibn Abdul A'la al-Qaisi kulluhum anil Mu'tamir wal lafdhu li ibn Mu'ad qala haddatsana al-Mu'tamir ibn Sulaiman qala qala abi qala haddatsana Abu Uthman annahu haddathahu Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna ashhab as-Suffah. Ya, berarti kisahnya ya, ashabus suffa, ahlus suffa, ya. Kanu nasan, adalah mereka nasan fuqara Wa inna Rasulullah sallam qala marratan man kana indahu ta'amu thnaini falyadhhab bi thalatha wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamisin bi sadisin aw kama qala wa inna Aba Bakrin ja'a bi thalathatin wa intaraqa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam bi ashratin wa Abu Bakrin bi thalathatin qala fa huwa wa ana wa abi wa ummi wa la adri هل قال وامرأتي وخادم وبين بيننا وبين بيتنا وبيت أبي بكر قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك أم أضيافك أو قالت ضيفك قال أوما أشيتي أوما أشيتيهم قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوا قال فذهبت أنا فاختبأت وقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا وقال والله لا أطعمه أبدا قال فأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر مما منها قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر قال لامرأته يا أخت بنك يا فراس ما هذا قالت لا وقرة عين لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم ما كان مع كل رجل إلا أنه بعث بها معهم فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. Hadis ini juga bercerita tentang banyaknya makanan, artinya tentang makanan semakin banyak, dan ini terjadi di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Berarti ini kisah yang lain ya, bukan kisah yang tadi. Intinya bahwa Nabi SAW bagaimana cara beliau untuk memberi makan kepada Ahlus Suffah, memberi Ahlus Suffah makan. Kalau datang makanan kepada dia, maka pada kebiasaannya Nabi SAW membawa dan makan bersama Ahlus Suffah. Tetapi bila mana tidak ada makanan, maka Nabi SAW umumkan kepada penghuni masjid, siapa yang di rumahnya ada persiapan makanan untuk keluarganya 3 orang, maka bawa 1. Siapa dibawa? Ahlus Suffahnya. Yang memiliki 2 berarti dibawa 3, jadi 3 orang makannya. Yang 5 berarti 6. Dan Nabi SAW kata Abdurrahman bin Bakar membawa 10 orang Ahlus Suffah untuk makan bersamanya di rumahnya. Ya. Dan ternyata di rumah Abu Bakar itu tidak banyak makanan. Sehingga Abu Bakar sengaja membawa Ahlus Suffah 3 orang dan dia tidak makan di rumah. Dia bersama Nabi SAW agar tamunya ini makan semua, dan dia ini termasuk yang tadi ithar ya. Dan ternyata setelah dia tidak mau makan, dan nanti akan ada sedikit kekisruhan terjadi di rumah Abu Bakar tentang masalah dia tidak mau makan karena ingin mendahulukan tamunya, kemudian nanti di ujung-ujungnya ternyata makanannya setelah dimakan oleh anaknya dia tidak mau makan, oleh anaknya dan para tamunya selesai seakan-akan muncul makanan baru dari bawah nampannya ya. Misalnya tinggal 2 lapis roti ya, diambil 1. Ya. Dan tinggal 2 juga lagi. Ambil 1, 2 juga lagi. Nah, seperti saya kan dari bawah itu muncul roti. Itu yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Akar di sini. Saya sengaja mengatakan agar kita penasaran, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.